إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam juga senantiasa kita panjatkan, kita ucapkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, dari berbagai macam kezaliman-kezaliman. Allah angkat, Allah jadikan yang mau mengikuti Al-Qur'anul Karim menjadi orang-orang yang lurus, menjadi orang-orang yang berjalan di atas kebaikan. Kalau kita lihat sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus ke tengah umat manusia yang rusak akidahnya, yang rusak akhlaknya, yang berada di berbagai jenis penyimpangan-penyimpangan dan juga kezaliman-kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah umat jahiliyah, umat manusia yang demikian rusak kondisinya. Namun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, kemudian sedikit demi sedikit, satu demi satu, ada di antara mereka yang mengikutinya. Kemudian terus beliau berdakwah, mengajak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka yang mau mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mau mengikuti Al-Qur'anul Karim, Allah jadikan sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kemudian yang setelah mereka generasi tabi'in, kemudian yang setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya mereka adalah orang-orang yang berada di atas berbagai macam keburukan. Namun begitu mereka mengikuti Al-Qur'anul Karim, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berubah keadaannya menjadi orang-orang yang baik, bahkan menjadi orang-orang yang terbaik. Maka dari sini ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, karena di dalamnya terdapat hidayah, terdapat petunjuk bagi umat manusia. Barang siapa yang dia betul-betul mau mengikuti Al-Qur'anul Karim, betul-betul mau mengikuti bimbingan-bimbingan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan menjadi orang-orang yang terbaik. Dia akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Namun sungguh sangat disayangkan keadaan sebagian kaum muslimin yang ada di masa sekarang ini. Sebagian mereka bahkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim saja tidak bisa, bagaimana mau mempelajarinya. Sebagian yang lain mereka bisa membaca Al-Qur'anul Karim, namun mereka lebih senang membaca selainnya. Mereka lebih senang membaca koran-koran ataupun majalah-majalah, ataupun tersibukan dengan HP-HP mereka. Ini keadaan sebagian kaum muslimin. Mereka terlalaikan dari Al-Qur'anul Karim. Mereka terlalaikan dari mempelajari Al-Qur'anul Karim. Padahal di dalamnya terdapat petunjuk. Di dalamnya terdapat hidayah kalau dia mau mempelajarinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan menjauhkan kaum muslimin ataupun anak-anak kaum muslimin dari Al-Qur'anul Karim, ini juga merupakan salah satu misi dari orang-orang kafir. Mereka membuat berbagai macam program-program, baik itu KIM ataupun yang lainnya, dengan tujuan diantaranya adalah menjauhkan kaum muslimin dari Al-Qur'anul Karim. Maka perlu kita waspadai berbagai macam jenis program-program, baik KIM ataupun permainan sepak bola ataupun yang lainnya. Ini adalah diantara misi ataupun diantara tujuan orang-orang kafir untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka, menjauhkan kaum muslimin dari Al-Qur'anul Karim. Wallahu ta'ala alam bissawab. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ingat bahwasannya ketika kita membaca Al-Quranul Karim, setiap huruf yang kita baca dari Al-Quranul Karim dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu ajr." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'anul Karim, dia akan mendapatkan pahalanya. "La qulu alif lam mim harfun, walakin alif harf wal lam harf." Wal mim harf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu sebagai satu huruf, akan tetapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim juga dihitung satu huruf. Maka dari sini masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, tentunya sebuah keutamaan yang besar bagi siapa yang membaca Al-Quranul Karim. Semakin banyak yang dia baca, akan semakin banyak pahala yang akan dia dapatkan. Ini hanya sebatas membaca saja sudah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hurufnya dinilai pahala. Apalagi orang-orang yang mereka bukan hanya sebatas membaca Al-Quranul Karim, namun dia juga mempelajarinya, dia merenungi kandungan-kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya pahala yang akan dia dapatkan sangat banyak. Pahala yang dia dapatkan tidak terhitung jumlahnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Demikian pula orang-orang yang mau mengajarkan Al-Quranul Karim juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quranul Karim dan juga yang mengajarkannya, yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Sekian banyak fadail, sekian banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quranul Karim. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, tanamkan pada diri-diri kita dan juga pada anak-anak kita kecintaan terhadap Al-Quranul Karim, sehingga dengannya kita akan termotivasi, dengannya kita akan bersemangat untuk membaca Al-Quranul Karim, demikian pula mempelajarinya. Dan dengan hal tersebut kita berharap mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk terus mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma izzal islam wal muslimin, wa damir a'da'ad-din, wa ansur ibadakal muwahidin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.